ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الله رحمنا رحمكم الله. Seringkali kita baca dan kita dengar para ulama kita memberikan nasihat kepada kita bahwasanya salamatul qalbi la ya'diluha syai. Salamatul qalb, selamatnya kalbu, keselamatan kalbu itu tidak tertandingi oleh sesuatu pun. Iya, al-qalbul salim, kalbu yang selamat dari asyahwat al-muharramah, dari syubhat yang akan membahayakannya, membinasakannya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah nikmatun azimah, nikmat yang agung. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Oleh sebab itu kita semua sebagai seorang muslim yang berupaya untuk senantiasa memiliki keselamatan kalbu, kita jaga kalbu kita dari asyubuhat, dari asyahwat al-muharramah, dari perkara-perkara yang menyebabkan menyimpangnya akidah kita, manhaj kita, akhlak kita. Wabillahi rahiman rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini min bab at-tadhkir fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berikanlah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Min bab an-nasihah. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah. Nasihat adalah hakul muslim ala muslim. Ida sansaha kapan sahu. Wa min babi ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, hubul khair lil ghair. Ingin orang lain mendapatkan kebaikan seperti dia inginkan untuk dirinya. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia senang saudaranya mendapatkan apa yang dia senang untuk dirinya, sampai dia merasa benci ketika saudaranya mendapatkan sesuatu yang dia benci menimpa dirinya. Khon fil rahiman rahimakumullah. Media sosial yang kita ikuti, yang kita aktif adanya, alhamdulillah, tidak kita pungkiri ada manfaat yang banyak dengan media yang ada. Kita mudah menyebarkan ta'lim, pengumuman, kajian. Ya, mungkin sebagian kita ikut di grup-grup, ya, Ahlus Sunnah, mendapatkan faidah-faidah ilmiah, Salafiyah. Amin. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang namanya teknologi, yang kata orang seperti pisau bermata dua, bisa bermanfaat untuk kita. Namun juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bisa bermudarat bagi sebagian orang yang tidak pandai dan lalai. Oh ya, terjahal, pura-pura lupa dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, karena kelalaiannya, karena kacuhannya, atau mungkin sebagian mereka karena yatajahal, saya katakan yatajahal, pura-pura bodoh dengan prinsip-prinsip agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak sadar sedang menyodorkan dirinya ke dalam bahaya. Bahaya menyangkut akidahnya. Bahaya yang terkait manhajnya, atau bahaya terkait dengan masalah akhlak. Saya sebutkan sebagaimana dalam pengumuman 7. Ya, tentunya ini hanya sebagian kecil yang saya ingin sampaikan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Dan ketujuh ini satu hal yang lumrah, atau satu hal yang maklum, satu hal yang, ya, mungkin kita tahu. Namun sekali lagi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kadang ada yang memang merasa, tapi ya tersahal, menganggap remeh. Ada yang tahu, tapi ya jahal, pura-pura bodoh. Ada, ya, faktor lain yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan ini. Pada sekali lagi, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, korban, kalau dia terus berbuat seperti itu adalah akidahnya, atau manhajnya, atau malah atau akhlaknya. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara perbuatan aktivitas sebagian kita ketika bermedia sosial, aktif dalam medsos dan mengancam akidahnya, manhajnya, adalah tidak selektif di dalam mencari ilmu. Alhamdulillah ikhwanu fillah rahiman rahimakumullah, di dunia dunia nyata, mungkin di kesehariannya, alhamdulillah, masya Allah, mungkin dia terlihat rajulun hazim, kawi terlihat, iya, nggak mau belajar kecuali ke majlis-majlis Ahlus Sunnah, iya, tapi ternyata ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ketika sudah sibuk dengan media sosial, iya, nggak ada itu semua. Lupa akan ucapan ulama salaf, akan bimbingan salaf terkait dengan pentingnya ikhtiar asy-syekh. penting memilih guru. Harus menyaring ketika belajar ilmu. Iya. Dia khodim fillah rahiman rahimakumullah dapat apa namanya pengumuman, ada kajian bahasa Arab via WA. Wah, ikut saking semangatnya belajar bahasa Arab. Lalu kadang enggak tahu siapa gurunya. Lalu dia tidak tahu itu grup yang buat siapa. Atau bahkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sekali lagi saya katakan, ya tasahal, kadang tahu ini adminnya hizbi, gurunya hizbi, tapi dianggap ini kan di media, di dunia maya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dianggap beda, merasa aman dari keselamatan kalbunya, akidahnya, manhajnya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bahkan sebagian mereka itu akhirnya bukan hanya sampai situ. Iya, karena sudah tidak menyaring guru sembarang orang yang ngasih faedah, katanya dia ikuti walaupun sumbernya ternyata dari Turasi, dari Hajuri. Ikut. Bukan sampai situ. Akhirnya kemudian buka-buka webnya. Iya, yang ada akhirnya pusing. Yang ada akhirnya futur. Iya. Yang salamain alhamdulillah ketika dia tinggal bersama Ahlus Sunnah. Di mahad-mahad Ahlus Sunnah. Benar-benar dia berprinsip. Iya, memilih guru. Alhamdulillah tersaring. Iya, ketika masuk hutan belantara. Iya. Dia tahu, ternyata di sini berkata begini, di web ini begini, pusing sendiri. Ternyata salafi pecah belah. Akhirnya hilang bertahun-tahun. Ittaqil ya akhi. Iya, ittaqillah. Ingatlah ucapan Ibn Sirin rahimahallahu ta'ala. Al-ilmu huwa din. Al-ilmu huwa din. Iya, ilmu itu adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Teliti. Teliti. Siapa orang yang kalian ambil ilmunya? Iya. Yang jelas Ahlus Sunnah. Bukan seorang yang majhul. Tidak dikenal siapa dia. Apalagi seorang yang jelas-jelas hizbi. Ini khana billahi rahiman rahimakumullah. Iya. Di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan sehari, masya Allah. Iya, tapi ternyata ketika sudah aktif di media sosial, di dunia maya, tidak ada batas di dalam mencari guru. Hati-hati. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Di antara yang sampai kepada kita dari ucapan salaf, iya, adalah kata mereka, al-qulub da'ifah wasyubuhatu khattafah. Al-qulub, kalbu kita ini lemah. Iya, wasyubuhat dan syubhat itu menyambar-nyambar, gampang kita seret dengannya. Khairillah rahiman rahimakumullah. Mungkin awalnya masya Allah ya, kok faidah dari ya fulan ini, ustadz fulan ini bahasanya kok bagus ya bahasanya. Ternyata akhirnya terjatuh sebagian mereka. Kok saya dapatkan faidah-faidah yang tidak pernah didapat dari ustadz saya? Ya. Akhirnya coba buka webnya. Ternyata wawasannya luas ya. Iya. Kemudian akhirnya datang ke kajiannya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah tidak selektif memilih guru, mengambil ilmu, belajar ilmu, iya, tentunya yang juga mengancam agama kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah tidak selektif, tidak memilih teman pertemanan di dalam bermedia sosial. Lupa. Sepertinya semua yang dikaji, yang dia pelajari itu hanya untuk kehidupan sekarang ini, ya di dunia nyata, kehidupan sehari-hari. Kalau di media maya, masya Allah, temannya sembarang orang. Iya, berteman dengan hajuri, berteman dengan torasi, berteman dengan siapapun dia temannya. Iya, merasa aman. Dianggap yang berbahaya itu hanya kalau ketemu langsung. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jangan sampai menyesal seperti penyesalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan kepada kita, berita kepada kita. Ya wa yauma ya'adhu zalimu 'ala yadayhi wa qala ya laitani ittakhadtu mar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, seandainya kalau seandainya aku tidak mengambil si Fulan sebagai teman. Laqad adallani an dzikri ba'da idza'ani. Karena dia ternyata telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku peringatan. Iya. Ini qul billahi rahiman rahimakumullah min bab tadzkir. Min bab an-nasiha. Min bab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Saya katakan masalah-masalah kita tahu semua. Cuma masalahnya kelalaian yang pertama. Yang kedua karena tasahul, menganggap remeh masalah yang penting ini. Dan yang ketiga saya katakan tadi, ya tajahal, pura-pura bodoh tentang masalah ini. Iya. Dia lupa akan pentingnya teman di dalam agama. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Iya. Seorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Iya. Tadi hari tadi kayak itu. Berteman dengan seorang takfiri, wah, teman, akhirnya si takfiri ini ngirim. Tuh ada ustaz saya kaji. Bingung. Nanya ke ustaznya. Ustaz, dapat subhat nih. Gimana jawabannya? Kita yang pusing. Iya, datang lagi temannya dari hajuri. Nih. Iya, datang lagi ke ustaznya. Ustaz, ini gimana bantain? Sengaja menyodorkan diri kepada fitnah. Iya, khawani fil rahiman rahimakumullah. Pilih teman. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dunia maya. Nah, khawani fil rahiman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang kadang sering kita lalaikan dan kita terjatuh padanya sebagian kita, yaitu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, mengancam diri kita dan orang lain, ya, adalah tidak selektif di dalam menukil sesuatu. Tidak ada amalan dalam bab yang penting dalam agama Allah itu tersebut. Iya, lupa akan ancaman kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bikul lima sami'. Cukup. Iya, sebagai dosa atas seseorang ketika dia menyampaikan semua yang didengar. Semua yang masuk telinga, sampaikan. Kalau di ini, semua yang masuk WA-nya, sebar ke yang lain. Tidak ada tasabbut. Tidak ada tabayyun. Tidak ada pertimbangan maslahah dan mudharat. Iya. Tidak tasabbut. Betapa sering, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, asatidz kita, masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kadang saya dapatkan, nukil, pulang nukil, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wah langsung kita sebar. Ternyata dapat teguran dari Syekh Fulani, tidak ada Ibnu Taimiyah berkata seperti ini. Iya. Kalau seandainya itu adalah ucapan-ucapan yang kemudian yang dinukil dari Takfiriyun misalnya, Takfiriyun menukil ucap Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nih Ibnu Taimiyah nih seperti pendapatnya. Menguatkan saya misalnya. Langsung dinukil kemana-mana, sebar kemana-mana. Ternyata tidak ada. Tapi karena tidak ada tasabut ya wa billahi rahiman rahimakumullah. Atau yang sering kita, kadang kita terjatuh padanya, tidak tasabut. Ya ikut menyebarkan berita-berita, apa katanya? Hoak apa? Hoak benar ya? Iya. Udah seneng sampaikan, ternyata bilang ini bohong. Apalagi ikhwani fillah rahiman rahimakum, berita-berita yang kemudian menyentuh iya kehormatan penguasa kita. Tidak sadar kita digiring menyebarkan berita-berita yang isinya iya menyelisih manhaj kita. Iya, tidak menghormati, memuliakan pemerintah muslimin. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kadang seperti tadi di poin kedua, pertama dan kedua, nukilan kita karena tidak tasabbut tabayyun ikhwana fillah rahiman rahimakumullah itu membahayakan teman kita. Enggak tahu dapat dari mana. Iya, dia juga temannya enggak karuan di media maya, dapat faedah langsung dikirim ke teman-temannya yang baru-baru ngaji. Ternyata di situ ada link hizbiyin. Dipaham ya? Si teman ini karena tahu, oh akhirnya yang ngaji ketemu ngaji di Alimah Taqwa ini, periuk ini. Insya Allah sahih ini. Karena yang ngirim teman saya, yang teman ngaji di sana, akhirnya ikut. Mungkin ini, ikut link buka itu. Ternyata pada itu linknya hizbiyin. Karena tidak tersebut. Tidak tersebut. Dan yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tidak memikirkan maslahah dan mafsadah. Dia anggap semua yang dia dengar itu boleh dia sampaikan kepada yang lain. Dia anggap semua yang dia tahu itu boleh disebar kepada yang lain. Iya, enggak berpikir ini apakah efeknya akan maslahah atau mudarat untuk dakwah. Iya, tidak berpikir. Tidak pertimbangan apakah ini akan membuat ikhwah itu semangat belajar atau malah futur. Tidak ada. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, maka satu bab yang penting iya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang juga harus kita praktekkan ketika bermedia sosial adalah at-tasabbut. At-tasabbut. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa apalagi kemudian menjadi sebab sesatnya orang lain dengan sebab perbuatan kita. Iya, tidak sadar menyebarkan link-link hizbiyin ahlul ahwal bid'ah kepada orang lain dengan sebab tidak ada tabayyun dan tasabbut. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kemudian diantara perbuatan yang perlu kita ingatkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita menjauhkan dirinya kita darinya. Iya, agar terhindar dari kerusakan kalbu. Iya, banyak orang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah ketika aktif di media sosial itu lupa akan satu prinsip dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang benar atau diam. Kalau di dunia nyata kelihatan masya Allah dia sakin, ya khadi, tenang, anteng. Iya, tapi ternyata dapat laporan, set pulan nih postingannya gini, set pulan begini, pulan, masya Allah aktif. Iya, dianggap hadis tadi itu untuk keseharian. Kalau seperti ini tidak ada mudharat. Sayyidina fillah rahiman rahimakumullah, sering kita dapatkan betapa banyak akhirnya terjadi jidal, debat kusir di grup-grup. Iya. Yang memalukannya miris kita Ya, di situ ada ustadz-ustadz, ada guru-gurunya, diem. Ini debat sendiri. Debat kusir. Enggak ada ihalah. Ya ustadz, masalah ini gimana nih? Ya. Enggak, sepertinya sudah karena menganggap diri lebih tahu daripada ustadz. Hadirin rahiman rahimakumullah jami'an. Kadang kita melanggar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Iya. Tergelincir kita di grup-grup kita, iya, untuk istihza, ihtiqar, iya, merendahkan yang lain, meremehkan yang lain, ngolok-ngolok yang lain. Iya. Itu semua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yukhalif akhlakul karimah, milisi akhlak yang mulia yang Allah ajarkan, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Iya. Yang lebih menyedihkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah itu adalah munculnya Abu Syibrin. Saya bilang Abu Syibrin ya. Abu Syibrin itu yang kata para ulama, "Man ta'allama syibran takabbara." Barang siapa yang sudah belajar satu kilang, itu sombong, petarang-petenteng. Iya, kalau sudah dua kilang, dia akan tawadu. Kalau sudah tiga kilang, dia akan tahu dirinya belum tahu apa-apa. Iya, ini baru belajar setengah jengkal. Iya, di dunia maya, masya Allah. Saat pulang begini postingannya, pada baru ngaji. Bahasa Arabnya belum bisa, cuman bisa masya Allah komentari Syekh. Innalillahirrahmanirrahim. Ikhwanabillahirrahmanirrahimakumullah. Iya. Mungkin. Bisa saja. Kita lanjut pada 3 poin lagi insya Allah. Allahu a'lam bissawab. Ilallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwana billah rahiman rahimakumullah. Di antara yang perlu kita ingatkan, akhwana billah rahiman rahimakumullah, kita perlu saling menasihati di antara kita. Khairullah rahiman rahimakumullah, di antara perkara yang kadang kita langgar, sebagian kita terjatuh padanya ketika aktif bermedia sosial, adalah tasahul bitaswir, tasahul menggampang-gampangkan masalah syariat tidak bolehnya makhluk bernyawa bergambar makhluk bernyawa. Banyak dalil kita hafal, kita sering dengar, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyadun nas adzaban yaumul qiyamah. Orang yang paling dahsyat azab di hari kiamat nanti adalah man yudahyu khalqillah. Seorang yang niru-niru menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara azab al-musawwirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin yu'adzabu setiap yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibuatkan nanti di akhirat setiap gambar yang pernah dia gambar. Wa kullifa an yanfakhu fihi ruh. Dan sebagai azab, bentuk azabnya adalah Allah memerintahkan dia untuk meniupkan ruh pada setiap gambar yang dia gambar. Walaysa binafikh, tentunya dia tidak akan mungkin untuk bisa meniupkan ruh. Ini yang disebutkan para ulama kita, menunjukkan bahwasanya gambar yang dimaksud tidak boleh itu adalah yang bernyawa. Iya. Awalnya mungkin kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang meyakini haramnya tasahul, ikut-ikutan orang. Apa sih namanya gambar apa tuh yang gambar muka itu? Apa? Bukan, ada kan gitu kan? Ketika nulis ada emoticon. Emoticon. Wah. Dengar, karena tahu saudaranya gitu pas lagi posting ngeluarin muka lagi keluar air mata. Oh, ikut-ikutan. Ya, yeah. Ada ketawa gambar keluar kepala, ketawa gitu kan? Betul. Iya. Yeah. Akhirnya lama-lama ikut-ikutan juga wayangnya pada selfie. Selfie di mana? Kirim. Ini khairan fil rahim wa rahimakumullah, musibah. Ya, dulu mungkin kita enggak terbetik salafi nah sunnah seperti itu, ternyata sebagai seperti itu terjadi. Khairan fil rahim wa rahimakumullah jami'a. Terkhusus kita para aba, para wali, akhwat, para suami, dijaga. Jangan sampai wajah putri-putri Anda, istri-istri Anda tersebar kemana-mana. Aib. Jangan biarkan istri Anda berbuat maksiat kepada Allah, menggambar dirinya, memfoto dirinya, selfie, dikirim ke yang lain. Talathun. La yukalimuhumullah. Wala yang turu ilaihim wala zakihim walahum adzabun alim. Tiga golongan yang Allah ancam. Tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa, tidak akan ditazki oleh Allah. Di antara yang kata Rasulullah SAW adalah dayyuth. Dayyuth, ad-dayyuth, yakni seorang suami yang yukirru ahlahu al-maksiyah, yang membiarkan istrinya berbuat maksiat. Qanabilah rahimun rahimakumullah min babi nasihah. Min babi nasihah. Saya tidak tahu apakah ini terjadi atau tidak. Sebenarnya saya khawatir. Di atas khawatirkan ini terjadi, khawatir. Sekarang kan ada video call ya. Benar, video call ya. Enggak maklum bahasa Inggrisnya. Nanti salah lagi jangan. Iya. Peringatkan istri kita, istri antum. Iya. Jangan berbuat mudah. Iya. Bisa jadi ketika dia ngobrol dengan yang satu, si ukht itu sampingnya ada suaminya. Mau Anda demikian? Mau wajah istri Anda dilihat orang lain? Iya. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Iya. Itu di antara fitnah yang benar-benar kita harus berhati-hati darinya. Kalau memang alhamdulillah, iya, tidak ada yang lain, nggak masalah. Itu mungkin bisa jadi di si dia di sana itu sedang berdua dengan suaminya, istri kita asik-asik buka hijab, mungkin dengan pakaian rumah, iya, berbincang dalam keadaan ditonton yang lain. Alhamdulillah. Rahiman rahimakumullah jami'a. Yang terkait dengannya, yang keenam, di antara perkara saya ulangi, saya tidak sedang membahas masalah hukum boleh tidaknya video call ya. Tapi yang ingin saya singgung adalah hati-hati. Jangan sampai anak putri kita, jangan sampai istri kita dilihat oleh orang lain. Hati-hati. Nah, alhamdulillah sudah kita jaga keluar rumah, kita tutup hijab. Iya, bahkan ada di jalan ada orang lihat pun kita marah. Ngelihatin aja. dalam keadaan tutup hijab. Ternyata ketika sedang teleponan dengan temannya, dengan bebas teman kita yang laki-laki ngelihatnya. Oh, ternyata itu si fulan, istri si fulan. Naudzubillah min dzalik. Wa fil rahimana rahimakumullah, yang keenam. Yang kadang kita, sebagian kita terjatuh padanya, harus kita saling tanasuh di antara kita ikhwan fil rahimana rahimakumullah, adalah tasahul, bermudah-mudah berhubungan dengan wanita. Itu kalau laki-laki. Iya. Kalau kayak tadi, kalau di dunia nyata, keseharian alhamdulillah, kayaknya masing-masing jaga diri. Sampai sebagian itu iri. Sebagian iri. Kalau sama kita ngelihat langsung lari. Tapi kalau sama tukang sayur bisa bercanda. Iya, sebagian demikian. Kayaknya kalau sama penjaga toko biasa aja, tapi ngelihat salafi tetangganya langsung lari. Itu dunia nyata. Demikian juga salafi demikian. Masya Allah, menundukkan pandangan, ya, nggak mau apa namanya ngelihat, ya, ngelihat bentar langsung ditundukkan. Berpapasan langsung menjauh. Tapi di media maya, masya Allah, dunia maya bebas. Ittaqillah, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan." Tidaklah aku tinggalkan setelah kewafat satu fitnah. Hiya ashaddu ar-rijal minan nisa. Iya. Yang paling dahsyat, yang paling mempermudarat atas kaum laki-laki, ya, dibandingkan fitnahnya wanita. Ma manafiyah, ma taraktu ba'di manafiyah fitnatan. Kalau dalam bahasa Arab, dalam musul katanya, fitnatan itu nakirah. Nakirah dalam konteks kalimat nafi, itu tufidul umum. Artinya di antara semua sekian fitnah yang ada, ini yang paling berat. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya ashaddu 'ala ar-rijal. Ar-rijal itu alif lam. Alif lam itu dalam ilmu usul katakan alif lam itu termasuk satu silsilah yang menunjukkan umum laki-laki manapun. Jangan mentang merasa dirinya sudah punya ilmu, jangan merasa dirinya seorang guru, seorang yang sudah kuat, sudah lama ngaji. Nah, di atas semua fitnah yang ada bagi semua laki-laki setelah Rasul wafat adalah fitnah wanita yang paling berbahaya. Qadabila rahiman rahimakumullah. Maka jangan kita apa namanya bermudah-mudah. Iya. Musibah di zaman sekarang kan. Iya, betapa banyak kerusak rumah tangga akibatnya ini. Iya. Betapa banyak rumah tangga rusak karena sebab istrinya atau suaminya ketemu. CLBK ya. Iya. Udah lama dulu, berpuluh tahun yang lalu. Ternyata pas di grup alumni ketemu lagi, ada si fulana. Mulai. Syaitan. Iya. Rusak. Tahu ya. Kalau nggak tahu kan minta terjemah bupati ya. Iya. Hati-hati ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Rasul sudah berpesan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada fitnah dunia dan fitnah wanita. Iya, jangan kita kemudian tersahul bermudah-mudah. Yang terakhir ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang kadang sebagian kita terjatuh ke dalam pelanggaran akhlak. Iya, ketika sibuk aktif bermedia sosial itu adalah tidak mengindahkan adab majlis. Iya, tidak menghiraukan satu adab islamiyah, adab berteman, adab bermajlis, adab mengobrol, bermusyawarah. Iya. berlima di satu tempat. Iya, tapi semuanya dimayakan. Yang satu di pojok, asik. Satu kayaknya enggak ada teman, masing-masing dengan dunianya. Enggak ada adab majelis. Iya. Ihtiram dengan ucapan yang lain. Mendengarkan, menyimak ucapan lain. Ada yang nanya, gimana pulan? Hah? Karena sibuk dengan ini. Gak ada perhatian dengan ucapan temannya, sahabatnya. Ya musyawarah lagi, musyawarah, masya Allah musyawarah, daurah musyawarah apa. Ya yang lain sibuk, wah punya pendapat, ini sibuk sendiri. Iya. Pasti dapat bagian gimana pulan? Bingung dia. Hah? Karena tidak menghormati majelis. Yang lebih parah, wa billahi rahimun rahimakumullah, adab majelis ilmu. Gurunya terangkan, masya Allah, was, masalah manhaj, masalah ini penting, ketawa-ketawa sendiri di belakang. Dapat kiriman WA dari temannya, lucu. Ini yang lebih parah lagi, khutbah Jumat. Iya, yeah, khotib khutbah berapi-api ini sibuk WA-an, sibuk bermedsos. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ihwan billahi rahimun rahimakumullah. Sebagai penutup, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua in bab nasihat. Di awal saya katakan bab nasihat, bab ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita berusaha menjauhkan dari ihwan billahi rahimun rahimakumullah. Yang pertama dengan khasyatullah. Tidak ada faktor yang terpenting yang membuat sebab menjadi sebab kita terhindar dari semua kecuali khasyatullah. Iya, takut kepada Allah, merasa apapun perbuatan kita, dimanapun kita berbuat, Allah Maha melihat, mengetahui. Iya, mau pakai nama samaran Abu John, Abu apa, Allah tahu. Iya. Ini khana fil rahiman rahimakumullah. Yang kedua, jangan merasa aman dari fitnah. Jangan merasa kuat. Al-qulub da'ifah, hati terlemah. Iya, wasyubuhat, wasyahwat itu gampang nyambar-nyambar kita. Jangan merasa kuat. Iya, takut kepada fitnah. Namallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.